ما هما؟ طيب ما هو جمع المذكر السالم وإساق نعم دل على أكثر من اثنين jamak taksir, jamak mana salim ya madalah la aksar min isnain. Isnain. Terus kamil sempurna kan? Dibantu Abu Usman. Jamak mudzakkar salim itu apa? Ismun dalat ala aksarihi isnaini bi ziyadatil alifi bi ziyadati fi akhiri sorifun ditajrihi an hadhihi ziyadah wa'adfi misli alaihi misli ulangi ismun darat ala aksari min ala aksaro ala aksaro min isnaini fi ziyadati fi akhirihi sorifun ditajrihi an hadhihi ziyadati wa'adfi mislihi alaihi artinya isim yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki dengan ditambahi di akhir dengan tambahan di akhirnya tambahannya apa alif dan jamak mudzakkar salim wawu nun atau ya nun terus dan yang salihun litajridi an hadhihi ziyadah bisa dikosongkan dari tambahan ini wawu dan nun dan diatofkan yang semisalnya atasnya. Masil jamil mudzakkar salim fi hali raf'i bi salasati amsilatin ja'a muslimuna ja'a salihuna salis roste doroba doroba apa ja'a apa salihuna taib Utbur asmal khamsa. Abuka, akuka, muki, fuka, zumalik. Indah ya, Pak Azam. Maladi ustaratu fi raf'il asmal khamsa bil wawi niabatan in dhammah. Maladi ustaratu fi raf'il asmal khamsa bil wawi niabatan in dhammah. Apa yang dipersyaratkan untuk rofaknya isi asmaul khamsah dengan wawu menggantikan dhamma, syaratnya apa? Syarat-syarat asmaul khamsah. Mufradatan. Antakuna mufradatan. Antakuna mudhafatan. Mudhafatan. Mukabbaratan. Mukabbaratan. Kurang satu. Dengan ya. Dengan selain jangan dengan ya, kalau dengan ya malah bukan asmul khamsah. Oh, iya. Selain ya mutakallim domir, dohir, pokoknya selain ya abuka, abuhu, abuha, abu muhammadin, abu azam, itu asmul khamsah ya. Nah, laukanat al asmul khamsatu majmu'atan jam'at taksirin fabimada tu'aribuha. Kalau asmal khamsa itu dijamak dengan jamak taksir, kamu irob dengan apa? Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Kalau isim-isim yang lima itu di jamak taksir, kamu irob apa? Rofaknya dengan apa? La. Sudah jamak taksir dia, bukan asmul khamsah lagi. Dibantu apa ya la? Dengan harokat dohiroh turfa'u bi turfa'u jamak taksir sa ya turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfadu bi fathati bil kasrati. Kasrati. Mathil. Nah. Ja'atulab. La. Asmaul khamsah dijamakkan, jamak taksir. Pilih salah satu. Ja'al-aba. Ja'al-aba'u. Abun jamak taksir jadi aba. Dia tidak lagi pakai wawu, tapi dengan apa? Ad-dhammah. Nah. Laukanatil asmul khamsatu musannatan fabimada tu'ribuha. Ini keluar dari syaratnya. Kalau seandainya isim-isim yang lima itu musanna, dengan apa kamu mengarabnya? Hendak? Bil alif fi rafin. Bil alif fi alat rafi wa wal ya fi nasbin wa khafdin. Misal ja'a abawani. Ja'a abawani. Baik. Marutu bi abawani. Di abawaini. Di abawaini. Nah. Ra'aitu abawaini. Baik. Masil bi misalnya sudah, kemudian law kanat al asmal khamsatu musaggaratan fa bimada tu'ribuha? Hendak ya Bang Usman? Bil waw dhamma bi dhammati raf'an wa bil fathati nasban wa fil kasrati jarran. Misal ja'a ubayyuka ra'aitu ubayyaka marartu bi ubayyika. Walau kanat mudhafatan li ya'il mutakallim fa bima tu'ribuha? Diirab dengan apa? Bi harakatin muqaddaratin alama qabla ya'il mutakallim. Nah, contohnya hadara abi. Nah. Ma alladhi yushtaratu fi dhu khassatan? Abu Muhammad. Zu Harun. Zu bermakna sahib. Terus baik. Malah diustaratu fi fuka khasatan wa Sofia. Antakuna khaliyatan. Kosong dari mim. Nah, baik Mas Tamir. Kita berpindah kepada tanda rofa yang ke berapa Aba Lukman? Yang ketiga. Yang pertama apa? Dhamma. Yang kedua? Wawu. Baik, yang ketiga alif. Niyabatul alif yanil dhammah. Kan di awal dikatakan li rafi arba'u alamatin, rafa ada empat tanda, dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Dhamma sudah, wawu sudah, sekarang alif. Dhamma ada empat tempat, wawu ada dua tempat, alif satu tempat. Qala Ibnu Ajurum wa ammal alifu fatakunu alamatan li rafi fi tasniyatil asma'i khassatan. Berkata Ibnu Ajurum, adapun alif menjadi tanda untuk rofa pada isim musanna secara khusus. Nah, kraya Balukman. Kala wa amal alifu fatakun alam. Kala syarih. Kala syarih. Muhyiddin Dlamin. Wa amal alifu fatakunu alamatan di rafi fi tasmi. Itu matan, majrurun bawahnya. Wa aqulu takunul alifu alamatan ala rafil kalimati fi mawdhi'in wahidin. Wal ismul musanna nahu hadarat sadiqani fa sadiqani musanna wa huwa marfuun li anna fa'ilun wa alamatu rafi al alifu niyabatan anil dhamati wa nunu iwatun anil tanwini fi kaulika sadiqun sadiqun wa huwa al ismul mufradu. Yakfi. Berkata syarih, saya katakan alif menjadi tanda untuk rofaknya sebuah kata pada satu tempat, yaitu isim musanna. Disebutkan di bawah wa maul heqobihi, isim musanna dan yang digabungkan dengan musanna atau mulhak dengan musanna. Contohnya hadhara shadiqan, itulah datang dua teman itu. Syaitnya mana Pak Isa? Shadiqani. Shadiqani rafa' nasab jar. Rafa'. Kenapa? Sebagai fa'il. Tanda rafa'nya dengan alif. Karena dia isim musanna. Nah, fa shadiqani musanna wa huwa marfu sebagai fa'il, tanda rafa'nya alif menggantikan dhammah, sedangkan nun iwadun anit tanwin, pengganti tanwin pada ucapanmu shadiqun. Shadiqun isim mufrad. Sekarang apa itu definisi musanna? Indak ya kana? Wal musanna huwa kullu ismin dalla kullu ismin dalla ala ismaini aw isnatain bi ziyadatin fi akhirih. Agnat hadihi ziyadati tu. Agnat hadihi ziyadatu anil anil aqafu fa'il anil aqafu fa'il wazan fa'il aktif wal maktuf nahnu aqbala al umaran wal indani wal umarani lafdun dalla ala isnaini ismu kulli wahidin minhuma umaru bisababi wujudi ziyadatin fi akhir wa hadhihi ziyadati tu. وهذه الزيادة هي الألف والنون وهي تغني عن الإتيان بواو عطفي وتكرير الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر. نعم. Al-Musanna definisinya adalah semua isim yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Isnain, dua laki-laki. Isnatain, dua perempuan. Dengan tambahan di akhirnya. Tambahannya apa? Abdillah. Si Musanna tambahannya apa? Alif nun dalam keadaan rofa. Serta? Ya nun dalam keadaan? Nasab dan jer. Muslimani. Ja'a muslimani ra'aitu muslimaini marartu bi muslimaini. Nah, tambahan di akhirnya yaitu alif nun ketika rofa, ya nun ketika nasab dan jir. Wa hadhi ziyadatu, dan tambahan ini adalah alif nun tadi ketika rofa. Wa hiya, dan dia hiya kembali kemana ya khana Ishak? Isim musanna hiya. La hiya muannas. Nomor hiya kembali ke az-ziyadah. Dan dia, yaitu tambahan ini, tambahan alif nun itu menyebabkan apa? Tughni. Menyebabkan tidak butuh. Mendatangkan wawu atof. Dan mengulangi isim tersebut. Di mana kamu katakan hadoro umaru wa umaru? Ketika kita katakan hadorol umarani, perhatikan. Hadoro al-umarani. Ini kan tambahannya alif nun. Ya. Tambahan ini menyebabkan apa? Tidak butuh agna atau benian apa? Atof. Tidak perlu Umar wa Umar. Telah datang dua Umar itu kan artinya apa? Telah datang Umar dan Umar. Ketika antum kasih alif nun, tambahan ini menyebabkan apa? Menyebabkan dia tidak butuh pengulangan isim dan tidak butuh pengatofan. Salam. Nah, itu maksud dari kalimat tughni hadhihi ziyadah au aghnat hadhihi ziyadah anil atif wal ma'tuf. Paham ya? Difaham ini? Kenapa Usman? Muhtaram. Jadi sebab antum tambah ganti alif nun itu menyebabkan tidak butuh apa? Mengulangi dua isim, tidak butuh diatofkan. Enggak perlu Umar wa Umar, hadoro Umar wa Umar, cukup hadoro al-Umarani. Kenapa dikasih alif lam? Karena dia alam, nama. Al-alam ketika dimusanakan atau dijamakan maka ditambah alif lam. Kalau misalkan telah datang dua muslim, Pak Usman, tolong. Hadoro apa? Musliman. Muslimani. Apa ini aslinya? Muslimun. Muslimun wa? Wa muslimun. Muslimun wa muslimun. Ya. Kenapa enggak perlu pengulangan muslimun wa muslimun? Karena sudah ada tambahan alif nun ini. Taib. Istamir Abu Nabila. قال الشيخ وكذلك الهنداني وهو رد دل على اثنين كل واحدة منهما اسمها هند وسبب دلالته وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون misali wa wujudul alif wa nun yughnika anil ityani yani biwawi hati biwawi hati wa takriri ismi bihaitsu taqulu hadarat hindun wa hindun. Naam. Demikian pula al-Hindani. Dalam contoh tadi kan akbala al-Hindani umarani wal-Hindani. Jadi tambahan itu menyebabkan tidak butuh dari atif wal ma'tuf. Ya. Nah. Demikian pula al-Hindani dia lafaz yang menunjukkan dua perempuan. Jadi kan definisi musana tadi kan kullus min dala ala isnain aw isnatain, menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Dicontohkan di sini al umarani dan al hindani. Nah. Taib. Masing-masing dari keduanya itu namanya adalah hindun. Al hindani itu adalah hindun wa hindun. Dan sebab dia menunjukkan atas hal itu karena ada tambahan alif nun pada contoh al-Hindani. Nah, taunya Al-Hindani itu adalah Hindun dan Hindun karena ada alif nun. Dan tambahan alif nun itu yughnika, menyebabkanmu tidak butuh untuk mendatangkan wawu atof dan pengulangan isim. Di mana kamu katakan hadarat Hindun wa Hindun, enggak perlu. Sudah cukup dengan hadarat Al-Hindani. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin tentang isim musanna? Baik, kita lanjutkan sorof. Nah, di tamrin yang kemarin al-kutna tu al-kufuha al-najwa al-najwa al-syakwa. Apa artinya, gimana arti ini? Sudah dicari belum? Ada bingung mana fa'ilah sama mana ini. Sudah nyari belum? Sudah dicari belum artinya? Sudah. Terus? Kafuha kalau di Munawir aku memperlihatkan seperti seolah-olah bunting di situ. Kalau di apa cara searching di Google artinya menyerbukan atau memupuk gitu. Taib nantur insyaallah. Nah. Ya. Yang ditanyakan apanya? Sebagai apa kulun? Khobar dari? Ismu mubtada? Nakiroh? Apa musawiknya? Kalau antum jadikan ismu mubtada itu ismu nakiroh. Nakiroh itu tidak boleh menjadi mubtada kecuali kalau ada musawik. Di sini apa musawik? Justru dia menjadi mubtada karena mudhaf ismu kulli wahidin minhuma Umaru. Umaru khobarnya. Atau mau dibalik juga bisa. Umaru mubtada, ismunya khobar muqaddam. Begitu. Karena Umar lebih ma'rifat. Nah, ya enggak bisa maunya ini ismu kulli wahidin minhuma. Isim masing-masing dari keduanya adalah Umar. Umar bisa mubtada atau khobar. Karena kalau kita mau lihat Umar kan lebih ma'rifat. Kalau ismu ini jadikan mubtada kulli mudhaf, ini berarti mudhaf kepada nakirah. Di antara musawwiqat adalah idhafah kepada nakirah. Ya, khamsu sholawatin katabahunna Allah. Khamsu itu mubtada, nakirah boleh. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada nakirah. Termasuk musawwiqat di sini ismu kulli wahidin. Nah. Contoh itu saya. Yang mana? Al-Umaron. Al-Umaroni, ya. Al-Umaron yang satunya tanpa alif lam. Yang mana? Yang hadara musliman. Karena Umar nama. Nama orang atau nama itu kalau dijadikan musanna atau jamak ditambahi alif lam untuk supaya dia tetap ma'rifat. Nah. Wallahu a'lam. Kalau yang bukan nama ya, kalau mufradnya nakirah ya nakirah, ja'a muslimani, muslimun wa muslimun. Kalau ja'al muslimani ya tambah alif lam, ja'al muslimu wal muslimu. Nah, kita lanjutkan sorof. Kita masih di bab kelima, na'ima yan'imu. Ya. Sampai mana terakhir tadi? Na'ima di tasrif. Na'ima yan'imu ni'matan. Na'matan. Na'matan. Na'iman man'umun. In'im. La tad'ib. Na'im. Man'imun man'imun min'amun. Na'ima yan'amun. Iqra'u Na'ima yan'imu na'matan na'imun man'umun in'im Na'ima dia sabar lagi telah lembut. Na'imun seorang laki-laki yang lembut. Baik. Berikutnya tafiha. Ya. Apa? Azam. 57 halaman 57. Tafiha. Tafiha. Tafiha. Yang fihu. Kok jadi nuning mana? Tapi hayati. Orang munda-munda gerlor matimu torek terus. Tapi hayat fihu. Tafahan maksudnya. Tapi hayati hu. Tafahan. Tafihun. Matfuhun. Itfih. Latan fi latat fi matfihun matfihun matfihun mitfahun tufiha yutfahu rawahid isnan salasa tafiha yatfihu tafahan tafihun matfuhun itfi latat fi matfihun matfihun mitfahun tufiha tafihun Tafihun orang yang nah, berikutnya la tatfih janganlah kau hina. Nah, apa siapa tadi? Ya. Sofyan. Nah. Matfuhun yang di hina. Yang dihina. Nah. Mati maklum, bayaklah. Fatihah. Kau Fatihah ibi. Mati. Ya. Kau jadi Fatihah. Cetakannya beda bu. Ah, itu baca apa tadi? Tafihah. Tafih tunna kamu salah kape masalah kape piye tafihu oh mereka nah mereka banyak laki-laki telah tafih tum kalian banyak laki-laki tafih tunna kalian banyak perempuan terakhir. Mudore maklum. Yatfihu, yatfihani, yatfihuna, tatfihu, tatfihani, yatfihna, tatfihu, tatfihani, tatfihuna, tatfihina, tatfihani, tatfihna, atfihu, natfihu. Rau. Yatfihu, Yatfihu yatfihani yatfihuna tatfihu tatfihani yatfihna tatfihu tatfihani tatfihuna tatfihina tatfihani tatfihna tatfihu tatfihu tatfihina. Engkau, kamu seorang wanita sedang akan hina. Rafa nasab atau jazm? Tatfihina. Tafihina. Tafihina. Sebutumun. Jadi rofa. Kenapa rofa? Ana afalul khamsah. Kalau fi'il mudhari' kenapa rofa? Itu jawabannya karena tidak didahului penasab dan penjazm. Ita jarudian inna sifat jazm. Alamatu rofi apa? Sebutun nun. Ya-nya sebagai apa itu? Ini mukhotobah. Ya mukhotobah sebagai fa'il. Terakhir nahi. La tatfih. La tatfih. La tatfih. La tatfih. La tatfih. La tatfih. Rau. La tatfih. La tatfih. La tatfih. La tatfih. La tatfih. La tatfih. Jangan kalian banyak perempuan hina. La tatfihna. Jangan kalian dua laki-laki hina. La tatfiha. Baik, naktabi bihadza barakallahu fiikum.